pas ku raut bayang wajahmu di layar mindaku. Puas ku sahut ngiyang suaramu ku terdengar dengar. Apakah engkau jua serupa di kala ini rawan melanda cinta? Oh cinta, mengapa kau datang dipersembahkan begini? Aduh.